Kejora temanilah alamku, sampaikan rinduku yang terlara. Mengatanya kau kini telah bertua, tak mampu diriku menahan rindu padanya. Kejora pancarkanlah sinarmu, temani keheningan malamku. Padamu kejora ku titipkan rindu untuk yang kini. Kejora sampaikan bersama kejora. Kejora, sampaikan rindu.